Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله معاشر المسلمين dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita tidak henti-hentinya mengucapkan syukur atas segala anugerah yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap saat bergulir waktu, bersusulan mendapatkan nikmat yang bermacam-macam dan berbeda-beda. Memang benar bahwa kita telah hidup, artinya hidup dengan telah adanya ketentuan rezeki, nikmat, kapan saja habis pembagian itu, maka ajal datang menjemput. Kita sebagai seorang mukmin beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai seorang yang beriman kepada Allah, tentu banyak hal pelajaran hidup yang bisa kita ambil di saat kita menghadapi kesenangan dan kegembiraan. Kita hadapi dengan keimanan, kita memperoleh sebuah nilai yang sangat besar. Memang orang-orang yang beriman itu selalu bergembira dalam kondisi apapun dan bagaimanapun. Dan dimanapun dia berada, dia akan tetap menjadi orang yang paling berbahagia hidupnya. Tapi jikalau iman kepada Allah Azza wa Jalla itu lemah, dada sempit, pikiran buntu, disitulah barakallahu fikum pudar rasanya hidup ini. Dunia yang begitu luas terasa sempit, tidak bisa berbuat apa-apa barakallahu fikum. Orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di saat kemudian imannya itu tercoreng atau mungkin barakallahu fikum pudar, atau mungkin sudah lenyap ma'asyiral muslimin dan muslimat, dia tidak akan pernah memperoleh kebahagiaan bagaimanapun dunia dia telah genggam. Alhamdulillah, nikmat ini selalu kita merasakannya di dalam hidup, sehingga pergantian hari, waktu, saat, detik, bersusulan nikmat diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita bisa duduk sebentar, kita bisa minum sebentar, kita bisa tidur sebentar, kita barakallahu fikum makan, dan seterusnya. Itu adalah pergantian warna-warni nikmat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka tentu dengan modal iman yang kita miliki, benar-benar menjadikan kita cinta, menjadikan kita barakallahu fikum dekat, dan mengagungkan serta memuliakan yang menitipkan nikmat itu. Manusia tidak akan punya kemampuan untuk memberikan hal itu di dalam hidup. Kedua orang tua kita tidak punya kemampuan untuk selalu menyertakan kita dengan nikmatnya, barakallahu fikum, apa yang dimilikinya, tidak punya kemampuan. Maka dimanapun seseorang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dalam kondisi apapun dan bagaimanapun, dia adalah orang yang paling berbahagia. Lebih dari itu, kita mengingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggambarkan akan dahsyat peperangan yang dilakukan oleh syayatin terhadap diri manusia. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berpesan kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, tentu sebagai hiburan bagi beliau, alaisallahu bikafin abdahu, bukankah dia Allah Azza wa Jalla yang akan memberikan kecukupan kepada hambanya. Rahimani wa rahimakumullahu jamian, kita masih mengingat ayat ini dalam sebuah pembahasan yang sangat dalam. Apa itu Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa siapapun yang menjaga tugas-tugasnya di saat dia bergembira, dia berbahagia, dia bersenang ria, dan juga dia jaga tugasnya di hadapan Allah Azza wa Jalla, di saat dia susah, di saat dia dicoba dan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berjanji kepada orang yang seperti ini dengan firman-Nya, alaisallahu bikafin abdahu. Kifayah, kecukupan yang Allah berikan kepada seseorang sangat-sangat terkait dengan kesempurnaan dan kekurangan pelaksanaan ketaatan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Kita mengambil sebuah contoh saja. Bagi kita yang sedang belajar di sebuah pondok pesantren, barakallahu fikum, kita menemukan teman kita, ustaz-ustaz kita menolong, membantu, saling bahu-membahu fi ta'atillahi azza wa jalla, menitipkan pesan-pesan hidup. Di saat kita kembali ke kampung halaman, bagi orang yang benar-benar jiwanya terus jaga, dia akan merasakan perbedaan yang sangat di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, walaupun dekat dengan kedua orang tuanya. Walaupun mungkin dia berada di rumahnya itu adalah di pondok pesantren, dia akan menemukan sebuah perbedaan, barakallahu fikum. Maka disinilah letaknya, rahimani wa rahimakumullah. Di saat seseorang menjauh dari keluarganya, kedua orang tuanya, untuk melaksanakan ta'atillahi subhanahu wa ta'ala, banyak pelajaran hidup yang dia akan dapatkan dan peroleh. Di saat dia bertemu dengan sebuah ujian dan cobaan, oh, di sana ada orang yang sama dengan saya, berjalan di atas manhajul haq, diuji lebih dari diri saya. Kita tidak pernah akan sanggup untuk mengambil kesimpulan seperti itu di saat kita atau di saat lingkungan tidak mendukung, barakallahu fikum, diri kita, rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu, kifayah tamah akan diperoleh di saat kita benar-benar ubudiyah tamah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kifayah naqsah, kecukupan yang kurang dari sisi Allah Azza wa Jalla, sangat terkait dan tergantung dengan ubudiyah kita yang naqsah, yang kurang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diingat bahwa ubudiyah, beribadah kepada Allah, bukan hanya sekedar gerak-gerik lahiriah semata. Namun di sana adalah asas dan dasar gerak-gerik dari lahiriah, yaitu amalan batiniah. Dalam setiap amal soleh, bukankah dibutuhkan keikhlasan dan niat? Jawabannya iya. Bukankah dalam setiap ketaatan itu dibutuhkan harapan agar ketaatan ini diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Jawabannya iya. Bukankah dalam ketaatan itu, barakallahu fikum, dibutuhkan kecintaan kepada yang memerintahkan kita untuk melaksanakannya dan rasa takut, khawatir jikalau ketaatan itu gagal dan tidak punya nilai? Kalau itu yang kita pahami, ubudiyah itu bukan hanya sekedar gerak-gerik lahiriah kita, berarti kita akan terus berupaya memantau, terus akan berupaya mengoreksi, terus akan berupaya untuk menyelidiki, mempelajari tawakal kita, kesabaran kita, harapan kita, cintanya kita, ta'allukul qulub, ketergantungan hati, barakallahu fikum, kita semuanya kita akan pelajari, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau kita telah mengetahui bahwa diri kita ini butuh kepada kifayatut tammah, yaitu kecukupan yang sempurna dari sisi Allah, dari Allah Azza wa Jalla, maka ini yang harus kita jaga, jaga, jaga, dan jaga, yaitu ubudiyah batiniyah kita yang tidak ada seorang pun mengetahuinya, barakallahu fikum. Walaupun mungkin lahiriah kita sedang mewujudkan sebuah bentuk tawakal, menjalankan sebab-sebab ketaatan tarulah, kebajikan tarulah, kebaikan tarulah. Apakah kebaikan itu terkait buat dirinya saja, atau bersama keluarganya, atau bersama masyarakat yang lain, atau masyarakat itu? Kan ketaatan itu dibutuhkan keikhlasan. Perwujudan tawakal, menjalankan asbab, membutuhkan sebuah dasar-dasar yang kokoh dan kuat. Sabar menjalankannya, tulus dan ikhlas mengerjakannya, barakallahu fikum, berharap nilai hanya dari Allah Azza wa Jalla, khawatir kalau pengabdian dia mewujudkan tawakalnya ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus dia lakukan koreksian, barakallahu fikum. Maka disinilah letaknya kedudukan sebuah majlis ilmu. Baik kita terus belajar di klasikal, kelas-kelas, atau pelajaran seperti umum seperti ini, membaca karyanya para ulama, menegur, mengingatkan, mengingatkan ketika lupa, membangkitkan ketika loyo dan lesu. Ilmu, rahimani wa rahimakumullah, haya kehidupan pada ilmu itu untuk hati kita dan kehidupan untuk lahiriah kita. Oleh karena itu, kita wajib ahlus sunnati wal jamaah untuk terus memasang semangat belajar, belajar, belajar, dan mendidik anak kita untuk semangat belajar, belajar, belajar, dan belajar. Kita berharap di saat kita menanamkan pesan-pesan semangat belajar pada putra-putri kita, itu adalah ketaatan, itu adalah kebajikan, membutuhkan sebuah kesabaran terus menerus, tidak henti-hentinya, terus mengingatkan, mengingatkan, mengingatkan, sekarang marah, besoknya terus, butuh kesabaran yang sangat, karena ini adalah pintu ketaatan. Menyuruh orang lain untuk belajar itu adalah taat, ketaatan kepada Allah, membutuhkan kesabaran dari kita, ya ahlus sunnati wal jamaah, untuk membangkitkan semangat anak kita belajar. Maka tentu dari kita sebagai kedua orang tua untuk menanamkan, memperlihatkan, memberikan teladan, memperlihatkan di hadapan mereka bahwa kita ini orang yang serius belajar, orang yang serius mencari ilmu, orang yang benar-benar peduli perhatian terhadap ilmu. Karena kalau kedua orang tuanya kurang kepedulian terhadap ilmu, akan berimbas barakallahu fikum pada sang anak. Maka oleh karena itu kita wal aba wal ummahat untuk menanamkan semangat belajar ilmu agama untuk kita bisa titipkan, kalau kita tidak bisa mengajari, menitipkan sebuah teladan hidup pada anak-anak kita. Kalau abi saya, om saya, setiap saat, setiap hari, setiap waktu, dia marah, dia marah, dia marah. Dia menyuruh saya untuk hidup di dunia ini dengan cara yang baik. Karena kita tidak akan mungkin bisa melakoni segala ragam dan menghadapi kehidupan dengan berwarna-warni ini. Kita tidak punya kemampuan untuk mengelolanya kalau tidak berbekalkan ilmu agama. Berarti semangatnya kedua orang tua kita untuk belajar, belajar, belajar, mengajarkan, membimbing, marah, terus, terus, terus. Itu adalah teladan yang sangat besar dan titipan lebih dari emas dan perak buat anak-anaknya. Barakallahu fikum. Maka rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi, bahwa dimanapun kita tinggal, dimanapun kita hidup, mau tidak mau kita harus bersinggungan dengan warna-warni ujian dan cobaan. Itu semua akan bisa dikelola dengan lurus dan baik melalui ilmu agama. Oleh karena itu rahimani wa rahimakumullah, walhamdulillah kita terus berupaya melalui jalur atau melalui kemampuan yang kita miliki, mencoba melahirkan sebuah ketaatan di dalam hidup kita untuk bisa mendapatkan satu kifayah minallahi azza wa jalla, sebuah kecukupan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mencukupi hambanya, bedakan. Kalau bapak kita mencukupi kita, makan, minum, pakaian, bes, sebatas itu. Berikan motor, berikan sepeda, ini, itu, selesai. Tapi kalau kecukupan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada seorang hamba, karena ketinggian ubudiyah dia, tentu dari semua sisi kecukupan itu, barakallahu fikum. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, Allah Azza wa Jalla akan berikan kecukupan itu dari arah yang dia tidak pernah sangka-sangka dan duga-duga, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita membutuhkan barakallahu fikum terus bimbingan para ulama kita, ulama'u ahli sunnati wal jama'ah, melalui lisan-lisan para ustad-ustad kita barakallahu fikum, yang mereka menyampaikan dimanapun mereka, mengingatkan, menasihati, bahkan menulis barakallahu fikum. Semuanya itu adalah upaya, pertama untuk dia memperbaiki dirinya, kedua untuk menitipkan kebaikan buat orang lain. Semuanya itu adalah ketaatan, butuh keikhlasan, butuh kesabaran, butuh tawakal, butuh harapan, butuh rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu saya mengajak diri dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimah, kita harus bersemangat belajar. Belajar lalu mengamalkan baik lahiriah ataupun pengamalan batiniah kita, ma'asyiral muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tadi sempat kita menyinggung betapa besar upaya-upaya setan untuk kemudian menggagalkan kifayah itu, penjagaan dan pembelaan kecukupan dari Allah Azza wa Jalla, Dia akan datang dari semua sisi, dari semua arah. Termasuk arah yang dipergunakan menjadi alat untuk mengganggu dan merusak hamba Allah melalui perintah dan larangan. Oleh karena itu kita dididik dan diberikan pengajaran. Bagaimana sih gambaran orang yang benar-benar mengagungkan perintah dan larangan itu? Telah disebutkan berbagai hal oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, dan bagaimana manuver setan agar seseorang tidak lagi mampu melaksanakan perintah, kalaupun mampu bagaimana dirusak dalam pelaksanaan itu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka beliau kemudian melangsungkan pembahasannya. Wa min alamati ta'zimil amri wan nahi alla yahmilal amra ala illatin tud'iful inqiyada wat taslima li amrillahi azza wa jalla. Kata beliau, termasuk dari tanda-tanda pengagungan terhadap perintah dan larangan, yaitu dia, ai hamba itu, tidak membawa sebuah perintah ala illatin, atas alasan yang akan melemahkan ketundukan dan kepasrahan dirinya terhadap perintah Allah Azza wa Jalla. Maksudnya jangan beralasan, bikin-bikin alasan. Ya akhi ana pusing, ya akhi ana ini, ya akhi ana itu, ya ukhti begini, ya ukhti begitu. Ya, jangan bikin alasan yang akan melemahkan ketundukan dan kepatuhan kita, sikap menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Bal yuslim li amrillahi taala wa hukmihi. Ya, bahkan dia harus menundukkan, menyerahkan dirinya terhadap perintah Allah dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Mumtathilan ma amara bih. Dalam rangka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, sawaun dhaharat lahu hikmatuhu aw lam tadhhar. Apakah dalam pelaksanaan itu nampak hikmah di belakangnya atau tidak nampak? Dia tetap bahwa ini perintah dari Allah, ada hikmahnya. Saya tahu atau tidak tahu hikmahnya, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Anjuran dari Allah, dorongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semestinya yang harus kita tanamkan pada diri kita. Barakallahu fikum. Jangan kita mengeluarkan sebuah illah, alasan yang akan melemahkan ketundukan dan kepatuhan kita. Barakallahu fi. Terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka beliau mengingatkan kepada kita bahwa di saat kita benar-benar mampu mewujudkan perintah itu, maka tentunya yang harus kita perbaiki atau benahi pada diri kita adalah sifat taslim. Ya, kalau saya ikut seperti dia, bagaimana ya? Kalau saya ngasih ini, membayar ini, misalkan, ya gimana ya, makan minumnya kurang, snacknya kurang, ini. Jadi perhitungan, alasan dibikin di saat ada panggilan untuk berjuang misalkan. Bikin alasan, alasan, alasan, alasan. Maka jangan sampai alasan itu melemahkan ketundukan dan kepatuhan kita. Barakallahu fi. Maka ini yang harus kita tanamkan pada diri kita. Apa yang kita singgung di depan, Kalau seseorang benar-benar telah mencium wanginya ilmu di dalam hidup, maka dia akan memberikan pengorbanan buat ilmu itu. Barakallahu fi. Kalau dia sebagai seorang ustaz, dia sebagai seorang ustazah, dia sebagai seorang al-ab, sebagai seorang om, kalau dia benar-benar telah mencium wanginya ilmu yang akan mewangikan dirinya, mewangikan suaminya, mewangikan anak-anaknya, dia akan siap berkorban. Barakallahu fiik. Tapi terkadang kedua orang tua malas-malasan. Ya, semoga tidak terjadi di lingkungan kita orang yang kecil ihtimamnya terhadap ilmu. Kita berharap semuanya benar-benar ihtimam yang tinggi terhadap ilmu agama. Ini adalah wewangian hidup yang kita dapatkan setiap hari, setiap saat. Dan kita ingin anak-anak kita itu wangi hidupnya. Kalau cuma wewangian mungkin beberapa saat, beberapa hari, maksudnya bau apa namanya minyak wangi hilang. Tapi ilmu yang menjadi wewangi sekaligus menjadikan seseorang jamilah, cantik wanita, gagah ganteng apabila dia sebagai seorang lelaki, ini akan terus menyertai dia dimanapun dia berada selama keberadaannya itu bersama ilmu agama. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jangan ya, jikalau kemudian ada pintu dan peluang untuk berjuang, berjihad di jalan Allah Azza wa Jal, maka kita mencoba mengerahkan kemampuan yang ada pada diri kita. Fa in zaharat lahu hikmatu sya'li fi amrihi wa nahyih hamalahu dhalika ala mazidil inqiyadi wal badl wat taslim. Maka jika nampak hikmah syariat pada perintah dan larangan itu, jelas wah Allah, Allah melarang kita makan babi, makan anjing, makan ini, makan itu. Ya. Nampak jelas misalkan hikmahnya atau tidak jelas. Baginya hikmahnya. Kalau ternyata hikmahnya itu jelas, ternyata berbahaya. Ternyata ada cacing yang sangat mengerikan dan menakutkan. Misalkan, ketika dia mengerti hikmahnya, maka membawa dia pengetahuan itu untuk menambah ketundukan dia, pengorbanan dia, dan taslim, yaitu penyerahan dia. Barakallahu fikum. Wala yahmiluhu dhalika ala nsilahi minhu wa tarkih. Tidak kemudian membawa dia hal itu untuk kemudian berhenti, tidak lagi bergerak, tidak lagi berbuat, mencabut diri darinya, mental dari perintah dan larangan itu. Oh tidak. Tapi menambah dirinya semangat. Kama hamala dhalika kathiran min zanadiqatil fuqara'i wal muntasibin ila tasawuf. Sebagaimana hal itu telah membawa orang-orang zindik dari kalangan fuqara' dan yang menisbahkan diri kepada tasawuf, membawa dia. Barakallahu fikum. Ya, sehingga coba antum lihat, subhanallah, dulu sama-sama selesai ya di sebuah pondok pesantren luar. Barakallahu fikum. Dan ini dia berkecimpung dalam tasawuf. Semuanya dikaji hikmahnya. Apapun ada hikmahnya, ya dibikin-bikin. Pokoknya dia berupaya, kalau tidak tahu hikmahnya, ya tidak dikerjakan. Tahu hikmahnya. Alif, kenapa kok berdiri? Ba, kok titiknya satu di bawah lagi? Ta, kok dua di atas? Sa, oh, itu semuanya ya dipelajari. Jadi tentu dari mana? Tidak ada ilmunya dari tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, kalau dia tidak menemukan hikmah, ya sudah, bingung, tidak mengerjakan, tidak melaksanakannya. Kalau dia tahu, walaupun dicari-cari, dibikin-bikin, semangat untuk mengerjakannya, barakallahu fikum, nas'alullah salamat al-afiyah. Fa inna Allah azza wa jalla syara'a as-salawat al-khamsa iqamatan lidzikri wa isti'malan lil qalbi wal jawarih wal lisan fil 'ubudiyyah wa i'ta' kullin minha qistahu min al-'ubudiyyah allati hiya al-maqsud bi khalqil 'abdi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan sholat lima waktu untuk dikerjakan di zikrihi, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi kita, sebuah pintu kelemahan kita dalam menjalankan ketaatan, sehingga kita butuh banyak istighfar di saat ketaatan itu bisa kita kerjakan. Ya, belum lagi ketatnya pengawasan godaan dari setan di saat menjalankan ketaatan. Maaf, tidak ada sesungguhnya jalur melalui ketaatan untuk kita wah, untuk menganggap diri yang paling baik, untuk menganggap diri yang paling dari saudara dan teman. Tidak ada pintu. Mau lewat sholat Anda misalkan, maaf, sholat ini adalah lidzikrillahi azza wa jal, barakallahu fikum, untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di saat sholat ini lalu melahirkan anggapan diri yang paling baik, ini bertanda kalau sholat itu harus dikoreksi ulang. Karena kalau kebaikan itu benar-benar makbul diterima, akan melahirkan kebaikan. Tapi kalau kebaikan itu melahirkan sebaliknya kejelekan, kata Imam Ibnu Rajab, ini bertanda bahwa amalan kebaikan yang dikerjakan itu tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Nas'alullah salamat al-afiyah, barakallahu fikum. Maka oleh karena ini salah satu contoh. Kita, saya, antum semuanya, kita semuanya sama-sama lemah dalam menjalankan sholat itu untuk selalu berada di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tidak ingat ini, ingat itu, ingat sana, ingat sini. Iya. Oleh karena itu tentu membiasakan diri ketika menjalankan ketaatan itu adalah istighfar sebagai bentuk pengakuan kesalahan, kekeliruan, ampunan, maaf di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dalam menjalankan ketaatan itu. Semoga dengan gampang beristighfar, Allah sempurnakan yang kurang, yang salah, yang lupa, yang ini, yang itu dalam menjalankan ketaatan, barakallahu fikum. Beliau menjelaskan, wasti'malan lil qalbi wal jawarihi wal lisan fil 'ubudiyyah, juga dalam rangka menggunakan, perhatikan, menggunakan hati dalam ibadah sholat, hati kita, organ-organ tubuh kita, lisan kita dalam 'ubudiyyah, dan memberikan setiap dari bentuk ubudiyah itu qistahu minal ubudiyah wa i'ta' kullim minha, ya, memberikan dalam pada setiap hati, anggota badan, lisan itu bagiannya dari berubudiyah kepada Allah. Maksudnya bagaimana? Hati kita harus beribadah kepada Allah. Organ-organ tubuh kita harus berubudiyah kepada Allah. Lisan kita harus berubudiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Maka mendidik, membimbing, menjadikan, mencetak semua organ ini, hati, jawarih, lisan, berubudiyah kepada Allah, hiyal maqsudu bi khalqil abdi. Inilah tujuan diciptakan hamba. Berarti pakaian untuk beribadah kepada Allah. Kekuatan untuk beribadah kepada Allah. Kemampuan untuk beribadah kepada Allah. Rezeki untuk beribadah kepada Allah. Semuanya dari nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, kita pakai, kita habiskan, kita usangkan dalam rangka beribadah kepada Allah. Ternyata maaf-maaf, kekurangan kita yang sangat di dalam hidup ini untuk kita akui melalui Sayyidul Istighfar. Kita akui, abu'u laka binikmatika alayya wa abu'u bidambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz-dzunuba illa anta. Subhanallah, min al-ulama barakallahu fikum, mithal al-Imam Ibnu Baz rahimahullah. Kalau antum melihat, mendengar ceramah beliau, ya, subhanallah, selalu dengan zikrullah, dengan istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah, kita tentu sangat-sangat kurang dan lemah dalam masalah ini yang kita terus mencoba. Kita sedang berjalan, kita bisa beribadah kepada Allah. Ya, ketika kita menuju ya mungkin pasar atau usaha kita atau mungkin jualan ini dan jualan itu, ingat, sambil jalan kita bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Kita ingat Allah subhanahu wa ta'ala, kita mencoba memasang harapan. Kita mencoba mengkaji bahwa rezeki itu benar-benar sudah dicatat dan ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terus, barakallahu fikum, memanjatkan istighfar kepada Allah. Ketika berjalan ke sana, gantungkan, coba pelajari hidup ini sesungguhnya. Memang hidup ini untuk mengabdikan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, kita belajar. Kita terus belajar diri kita. Ya, terkait dengan ubudiyah hati kita, terus kita coba. Tidak ada yang tahu. Kita berjalan sambil kita ingat kepada Allah, sambil meminta kepada Allah, melihat sesuatu, ya Allah, tolong, ya bantu ahlu sunnati wal jamaah, ya Allah, tolong dakwah, ya Allah, tolong mereka-mereka ini. Terus kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah itu adalah sebuah pengabdian kepada Allah? Tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang tahu kalau kita ini sedang mengarahkan sebuah ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla. Tiba-tiba ada nilainya, tiba-tiba diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tiba-tiba ada hikmahnya, tiba-tiba. Jadi tidak ada yang namanya ketaatan makbulah dikerjakan oleh hamba disia-siakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, saya mengajak diri dan segenap abnai tulabil ilm, para duat ilallah, asatidat, asatidat, kemudian al-ahba wal ummat, ayo kita mencoba untuk melakukan ubudiyah kepada Allah. Tidak hanya gerak-gerik kita sebagai al-um di rumah, menanak nasi ini, mencuci ini, itu. Tetapi terkait dengan ubudiyah hati kita kepada Allah Azza wa Jalla. Terkadang karena capek, jengkel bawaannya. Kenapa jengkel? Anaknya ini, itu. Tunggu. Anda itu sedang beribadah kepada Allah. Anda mencuci, Anda ini memasak, Anda ini sedang mewujudkan ibadah kepada Allah. Ikhlaskan niat. Anda menyiapkan buat suami Anda. Anda berbuat baik. Subhanallah, itu semuanya adalah nilai-nilai ibadah kepada Allah yang akan memetik nilainya Anda sendiri nanti di sisi Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, kita belajar bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini, pertama kali kita yang akan memetik hasilnya rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita punya harapan, kita yang pertama kali metik hasilnya, berarti kita berupaya untuk memperbaikinya, berupaya untuk menjaganya, berupaya untuk kemudian melindunginya dari hal-hal yang akan menodainya, rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.